Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Toleransi antara umat beragama, teladan kita di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia apapun agama mereka. Dan beliaulah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai kepada sesama makhluk hidup walaupun itu adalah hewan dan binatang. Di dalam hadis sahih dalam sahih Bukhari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang masuk ke dalam neraka dikarenakan kucing yang dia kurung tidak dia beri makan hingga dia mati. Kemudian juga dalam hadis sahih al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang mana dia diampuni oleh Allah Ta'ala dimasukkan surga karena rahmat dan kasih sayangnya memberi minum kepada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Apabila menghargai kepada sesama makhluk hidup walaupun itu binatang mempunyai pengaruh besar di dalam masuknya seseorang ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, maka bagaimana halnya menghargai kepada sesama umat manusia. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia untuk menyelamatkan manusia, memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliaulah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dahulu ketika di Mekkah bersabar menghadapi cobaan, gangguan, kemudian juga dari problem-problem yang beliau rasakan di masyarakat Mekkah tersebut, beliau bersabar menyebarkan dakwah ajaran kepada umat beliau. Sehingga bagaimana ketika beliau datang masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat dan beribadah di sana, saat itu Ka'bah dikelilingi tidak kurang dari 360 berhala. Namun Rasulullah SAW dengan segala kesabaran beliau, beliau tidak ada menyingkirkan ataupun menghancurkan saat itu juga atau datang di tengah kegelapan malam menyingkirkan itu semua, tidak. Namun beliau tahu semuanya nanti pada waktunya dengan hikmah, dengan cara yang baik. Dan inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau pun tatkala berdakwah, beliau datang kepada orang-orang kaum musyrikin, baik di pasar mereka, baik di perumahan mereka secara khusus, ataupun juga di dalam kelompok tertentu, ataupun jamaah yang datang untuk pergi haji di masa-masa tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke kemah-kemah daripada kaum musyrikin yang datang ke Mekkah untuk melaksanakan haji dengan cara mereka yang dahulu itu, menawarkan dan mengajarkan Islam kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun setelah di Madinah, beliau pun dalam toleransinya kepada umat yang beragama lain, beliau menghargai mereka, membiarkan mereka ada di Madinah, berbisnis, bertransaksi, melakukan urusan duniawi dengan mereka. Bahkan dalam sahihil hadis bahwasanya ada terjadi transaksi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang non-muslim. Sehingga diriwayatkan bahwa Rasulullah ada pernah berhutang kepada seorang non-muslim ataupun juga meletakkan sebuah jaminan kepada masyarakat non-muslim lainnya dan begitulah. Namun semuanya ini, toleransi ini, kebersamaan ini adalah ketika dalam urusan duniawi, bukan untuk mengambil akhlak dari mereka, mengambil agama dari mereka, mengambil keilmuan, ilmu tentang akhirat dari mereka, tidak. Ketika terjadi transaksi hal semacam itu dibiarkan oleh Rasulullah, tetapi kalau sudah menjurus kepada moral, bukan dari mereka. Kepada akhlak, bukan dari mereka kita ambil, tetapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika datang berjumpa dengan Rasulullah, dia membawa beberapa lembar dari kitab Taurat. Rupanya diberikan hadiah dari masyarakat Yahudi yang kebetulan ada transaksi bisnis dengan beliau. Maka ketika bawa beberapa lembar dari kitab Taurat terlihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad marah sekali dan menegur Sayyidina Umar dan berkata, "Wahai Umar, bukankah aku telah datang kepada engkau dengan membawa Al-Qur'an Yang mana Al-Quran tersebut di situ tidak ada campur tangan ataupun pemalsuan daripada manusia lainnya. Apakah masih kurang? Sampai Rasul mengatakan laukana Musa wa Isa hayyan lama yas'uhuma illa tibai. Kalau seandainya Musa dan Isa keduanya hidup, mereka pasti akan mengikuti, meneladani dan mengambil pelajaran dari aku. Berbisnis silahkan, tetapi mengambil agama dari mereka itu bukan tempatnya toleransi di sini. Saling menghargai, iya. Saling menghormati satu sama lain, iya. Memberikan manfaat, iya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh, bukan berarti kita di dalam toleransi membiarkan mereka, orang-orang yang berbeda kepada kita daripada ajaran dan akidahnya, membiarkan mereka untuk menyampaikan akidah mereka di masyarakat kita. Masing-masing silahkan sampaikan ke sana. Kita tidak akan mengizinkan mereka menyampaikan ajaran tersebut kepada anak kita atau keluarga kita. Adapun mereka di dalam kuilnya, di dalam tempat ibadatnya melakukan itu semua, silahkan. Tidak boleh diganggu, kata Nabi Muhammad. Walaupun ketika sedang terjadi peperangan antara muslimin dengan mereka, tidak boleh mengganggu orang-orang yang sedang beribadat di dalam tempat peribadatan mereka. Diajarkan demikian oleh Rasulullah SAW. Dan ini toleransi yang semacam ini dahulu pun juga terjadi ketika di masa Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Tatkala terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukan salib, kebetulan pemimpin dan panglima perang dari pasukan salib tersebut, mereka itu kebetulan panglimanya sakit keras. Maka ketika Salahuddin mendengar berita tersebut, dia kirim dokter terbaik. Dan dahulu ilmu kedokteran di kalangan kaum muslimin adalah yang paling maju. Beliau kirim dokter pribadi beliau yang terbaik untuk membantu mengobati daripada lawan beliau. Panglima perang dari yang memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam rumah beliau pun juga ada seorang pemuda non muslim yang membantu dan berkhidmah kepada beliau. Seorang pemuda dari keturunan Yahudi yang membantu berkhidmah di rumahnya Rasulullah. Ketika anak muda tersebut sakit, maka Nabi Muhammad datang menjenguk ke rumahnya dan melihat ini sudah dalam keadaan sakit keras. Rasulullah ingin membalas jasa kebaikan pemuda tersebut dengan memberikan keberuntungan yang terbesar. Maka Rasul mengajak, ucaplah la ilaha illallah, bersyahadat dua kalimat syahadat, aku menjadi saksimu besok di hari kiamat kalau engkau adalah umatku. Maka anak tersebut mau, tetapi takut kepada ayahnya. Dia melirik kepada ayahnya minta pendapat. Ayahnya berkata, ya ghulam ati' abal gasim, wahai anakku, taati Abul Ghasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka anak tersebut langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan wafat dalam kalimat itu. Ketika keluar dari rumahnya, Nabi berkata, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan sebuah nyawa, memasukkannya ke dalam surga dengan berkat aku, kata Nabi Muhammad. Dalam keadaan yang lain lagi, ini toleransi yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dilalui salah seorang jenazah dari masyarakat non muslim, maka Nabi Muhammad berdiri kemudian menangis. Maka ditanya, ya Rasulullah, ini orang non muslim, kenapa engkau menangisi, kenapa engkau berdiri? Rasul menjawab, aku menangis karena ini adalah sebuah jiwa yang ditarik dari dunia ke dalam api neraka. Aku nangis, seandainya aku bisa selamatkan, niscaya aku akan berusaha untuk menyelamatkannya. Ini kasih sayang dan rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian hingga kita dapat memahami makna toleransi dengan pemahaman yang benar menurut pemahaman Rasul dan sahabat Rasulullah serta para ulama wassalihin. Iya, subhanallah. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Habib. Jelas bahwa toleransi itu berlaku untuk hubungan sosial antar manusia, sedangkan masalah akidah dan keyakinan peribadatan tergantung masing-masing. Nah, satu hal yang menarik artinya apa? Ketika ada umat-umat yang beragama lain ingin menyampaikan, ya tolong sampaikan itu kepada komunitas yang ada di sekelilingnya atau siang seyakin, kira-kira begitu ya, Habib ya. Nah, tapi satu hal lagi menjadi pertanyaan, Habib. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu yang di luar, artinya kan dakwah itu sampai juga kepada orang yang telah memiliki agama pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian Islam membadang dirinya sendiri untuk bertoleransi kepada orang yang beragama lain untuk masuk kepada agama Islam? Mungkin itu bisa disampaikan setelah ini. Tetap bersama kami karena kita akan kembali masih di Majelis Ilmu Kita Tabligh Akbar TV One. Pemirsa, mungkin di antara kita pernah mendengar adanya kabar kalau sekelompok saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan kemudian menyebarkan agamanya dengan cara memberikan materi kepada umat Islam. Nah, bagaimana kemudian Islam menjalankan dakwah dengan prinsip toleransi? Apakah juga diperkenankan untuk menarik orang-orang yang berada di luar Islam dengan cara menyampaikan materi dengan syarat harus masuk Islam dulu begitu? Nah, kita akan dengarkan, silakan Habib Jinan untuk menyampaikan kembali. Alhamdulillah, agama Islam tidak dibangun ataupun tidak menjadi besar, tidak menjadi banyak dengan kemajuan ekonomi atau harta. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditawarkan oleh Allah Ta'ala untuk agar gunung dijadikan emas. Namun Rasulullah menolak dan berkata, aku memilih sehari lapar, sehari aku makan. Mengapa? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya bermalas-malasan dari dakwah dengan alasan saya tidak ada ekonomi, ataupun juga Islam tidak bisa maju apabila tidak ada materi ataupun keuangan, tidak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya, Islam dapat maju dan menyebar. Dan disebutkan bahwasanya Sayyidina Ibrahim itu adalah seseorang yang gemar memberikan manfaat, membantu kepada sesama, memberi makan kepada semua orang. Diriwayatkan beliau tidak makan kecuali bersama tamu. Sehingga semua orang-orang di kota tersebut, kalau ada orang yang datang ke kotanya itu, selalu bertamu di rumah beliau, meminta makan dan beliau menjamu mereka. Satu kali ada satu orang datang ke rumahnya Nabi Ibrahim, minta dijamu. Maka Nabi Ibrahim berkata, kamu ikut agama saya atau tidak? Bilang, tidak, saya lain agama. Maka Nabi Ibrahim bilang, saya jamu engkau, saya kasih makan yang kau suka, tapi dengan syarat ikut agama saya. Maka orang tersebut menolak dan akhirnya dia pergi dan Nabi Ibrahim tidak memberi dia makan. Maka saat itu juga Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, ini orang puluhan tahun, dia tidak beriman kepada aku, dia mempersekutukan aku, tapi selama puluhan tahun aku tidak pernah memutus rezeki orang ini. Kenapa baru hari ini aku wakilkan rezekinya melalui engkau, engkau putus hajat dan keinginan daripada orang tersebut. Langsung Nabi Ibrahim cari orang tersebut, ketika jumpa ditarik, ayo makan di rumah saya. Orang itu menolak dan berkata, tadi saya maksa minta makan, kau tidak kasih. Sekarang apa sebabnya kamu memaksa saya? Maka dijawab, aku ditegur oleh Allah gara-gara engkau. Dan Allah Ta'ala menyatakan demikian. Maka orang tersebut dia malu. Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku. Maka sungguh ini adalah Tuhan yang amat pemurah. Aku ikut kepada ajaran engkau. Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa Sayyidatuna Fatimah az-Zahra, wa Sayyidina Al-Hasan, wa Sayyidina Husain. Itu disebutkan bahwasanya satu kali mereka berpuasa. Ketika mereka berpuasa, sudah disiapkan makanan untuk mereka berbuka. Maka datang diketuk pintu rumahnya oleh seorang miskin. Maka meminta makanan, diberikan semua makanan kepada si miskin tersebut. Dimasak lagi makanan untuk dia berbuka. Enggak lama datang anak yatim, minta makanan, diberikan makanan buat si yatim. Masak lagi, udah tinggal terakhir deh nih yang mereka punya, ayo kita siapkan untuk berbuka puasa. Tahu-tahu ada seorang asir. Apa itu asir? Adalah tawanan perang non-muslim yang ada di Madinah. Tapi dia berkeliaran bebas. Dia berada di dalam kota Madinah ditawan, tawanan di kota situ. Maka datang mengetuk pintu rumahnya Sayyidina Ali wa Siti Fatimah, minta apa? Minta makan. Diberikan makanan berbuka puasa terbaik yang mereka miliki kepada orang non-muslim tersebut. Maka Allah Ta'ala mengabadikan kita kisah tersebut di dalam Al-Quran. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Kami disebutkan, kami memberikan kalian makan karena Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Tidak minta balasan, enggak minta terima kasih dari kalian. Memberi makan, baik itu yang yatim ataupun miskin ataupun orang non muslim yang membutuhkan, dia berikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah toleransi yang tinggi yang mereka miliki. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berdakwah kepada siapapun dengan dakwah beliau, tetapi tidak membangun dakwah beliau harus punya materi baru berdakwah, tidak. Bahkan dengan segala keterbatasannya, beliau berdakwah dan mendidik para sahabat dengan ajaran yang demikian tersebut. Sehingga disebutkan kita ini, muslim, harus selalu memberikan manfaat kepada siapapun. Walaupun itu kepada non-muslim, kita berikan manfaat. Baik itu makanan. Bahkan apabila kita memiliki memasak makanan yang berkuah, enggak bisa memberikan dagingnya yang banyak, banyakkan kuahnya untuk kita berikan kepada tetangga kita, walaupun non-muslim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toleransi yang semacam ini. Namun bukan berarti kita mengambil, ayo kita ambil akhlaknya dia, ambil perangainya dia. Tidak, bukan di situ tempatnya toleransi. Kita harus bisa meletakkan di mana toleransi itu yang sebenarnya. Kemudian tatkala kita berdakwah, berdakwah kepada masyarakat muslim, kita menyampaikan dakwah kita itu dengan sifat, dengan akhlak, dengan perangai, dengan memberikan manfaat kepada siapapun. Itu sampai disebutkan di antara metode dakwah dari para pendahulu kita seperti dakwahnya para wali songo yang masuk ke Indonesia ini. Itu disebutkan mereka datang, teman-teman kita ke pedalaman di Afrika sana. Dia buka toko, dia buka warung di sana. Kemudian setelah itu setiap ada orang yang datang, dia jual seperti biasa. Tapi kalau non-muslim yang datang atau siapapun yang datang, dia berikan, misalkan dia membeli teh, diberikan gulanya sedikit. Memberi nasi, diberikan minyak sedikit. Kenapa? Ditanya oleh masyarakat setempat, kenapa engkau berikan ini kepada kami? Dia bilang, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Kepada binatang saja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia. Hingga orang tertarik kepada Islam sebelum mendengar atau mempelajari daripada agama Islam itu seperti apa. Tetapi mereka telah melihat akhlak, perangai, budi pekerti di depan mata mereka. Sehingga dengan cara metode yang semacam inilah menyebar agama Islam di bumi Indonesia ini. Semuanya orang tertarik. Itu kalau kita perhatikan dalam sejarah mereka, para wali songo datang ke Indonesia tidak mengerti dengan bahasa setempat. Tetapi mereka berbicara dengan bahasa akhlak, ad-dinul mu'amalah. Agama itu adalah dengan pergaulan, dengan akhlak, dengan perangai yang mulia tersebut. Ini bahasa universal yang mereka sampaikan yang membuat orang-orang tertarik ke dalam agama Islam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah tatkala beliau sedang berjalan, tahu-tahu ada seorang Yahudi menarik sorban beliau dari belakang, membetot hingga bebekas di lehernya Nabi Muhammad. Maka berkata orang Yahudi tersebut, "Ya Muhammad, bayar hutangmu, sudah jatuh tempo, sudah telat." Maka Rasulullah menoleh dan bangkit. Maka Sayyidina Umar marah ingin membunuhnya, dihalangi oleh Rasulullah. Biarin, aku memang betul berhutang kepada dia. Bayar, berikan. Setelah dibayar, Rasul bilang, tambahkan lagi. Ya Rasul, kenapa saya harus tambahkan? Engkau sudah menakuti dia, dia ketakutan, tambahkan lagi. Dan ketahuilah bahwasanya utangku belum jatuh tempo. Masih 3 hari lagi. Maka Yahudi tersebut berkata, betul, aku melakukan ini hanya ingin mengetes engkau. Sebab aku baca di Taurat Nabi yang terakhir, makin orang kurang ajar terhadap dia, makin dia sabar, makin dia berakhlak, makin dia santun. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.